Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Famazilna fi mabhathi al-fa'il wa qad akhadhna ma'nahu lughatan wa istilaha. Wa qad dhukira aidan anna al-fa'ila naw'an ismun sharih wa ismun mu'awwal bi as-sharih. Wa fi maji' al-fa'il jumlah khilafun baina al-basriyin wal-kufiyin. Mana'ahu al-basriyun wa jawazahu al-kufiyun. Wa aidan qad marra bina dhikru anwa' al-awamil allati tarfa'u al-fa'il wa anna 'amila al-fa'il la yalzam an yakuna fi'lan wa qad yakunu fi'lan fa hadha huwa al-asl wa qad yakunu ghayrah mithal ismu al-fa'il wa sifah al-mushabbaha aw ghayrihima allati qad marra bina dhikru tafasilha. والآن ندخل في البيت الذي بعده البيت السادس والعشرين ومئتين بيت ينقل 216 كده لنجد كان. قال الناظم رحمه الله وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وبعد فعل فاعل بعد ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وهو مضاف فعل مضاف إليه فاعل mubtada'un mu'akhar mubtada'un mu'akhar alladhi sawwagha maji'ahu nakirah yang membolehkan datangnya mubtada nakirah apa? Maji'u khabarihi dharfan muqaddama datangnya khabarnya dalam bentuk dharf yang didahulukan dan ini sudah kita lewatkan ya seperti pada ucapan Ibnu Malik pada bait-bait yang sebelumnya wa nahu 'indi dirhamun wa li watar multazamun fihi taqaddumul khabar ya. Fa in dhahar apabila fa'ilnya tampak in syartiyah jazima dhahar itu fi'il syarat fi'il madh pada mahalnya jazm fi'il syarat fa huwa fa rabithah baina syarat wa jawabih dan huwa dhamir munfasil mabni 'ala al-fathhi fi mahalli rafi mubtada. Dan karena yang namanya jawab syarat itu harus berubah jumlah, maka harus ditakdirkan di situ khabarnya. Karena huwa baru mubtada, khabarnya belum ada. Khabarnya mahdzuf takdirnya fahuwa al-matlub. Ya, atau semisal itu. Fa in dhahar yakni apabila fa'ilnya tampak ada disebutkan apakah berupa isim dhahir atau dhamir yang baris. Fahwa, yani fahwa al-matlub, maka itu yang dikendaki. Wa illa, yani wa inla, dilebur menjadi illa. Innya syaratiyah jazimah juga. Hanya saja, fi'il syaratnya di situ mahdhuf iktifaan bima dzukir, karena mencukupi dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Yani takdirnya wa illa yadhhar al-fa'il. Apabila fa'ilnya tidak tampak, fa dhamirun istatar, maka fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir, dhamir khabar lil mubtada al mahdhuf at taqdir fahuwa ya'ud ila al fa'il fahuwa dhamirun ya istatar ini jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa' na'tari dhamir ya makna al bait setelah fi'il datang fa'il ya setelah fi'il datang al fa'il wa hadha al hukm al thani li al fa'il dan ini hukum yang kedua dari al-fa'il. Waqad dzakara al-musannif al-hukma al-awwal lahu. Dan musannif sebelumnya telah menyebutkan hukum yang pertama dari fa'il yaitu apa? Annahu marfu' li'annahu 'umdah. Setelah fi'il datang fa'il. Jadi datangnya fa'il itu mutaakhira ba'da al-fi'il. Fa in dhahara apabila fa'ilnya tampak fahuwa al-matlub, maka itu yang dikehendaki. Adapun jika fa'ilnya tidak tampak tidak didapati dalam bentuk isim dhahir atau dhamir yang baris fa dhamirun istatar maka fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir ya dhamir yang mustatir insyaallah maknanya jelas ya dan i'rabnya jelas dihafalkan juga ya i'rabnya khususnya i'rab-i'rab yang baru yang belum antum ketahui agar terbiasa. Di sini al-musannif rahimahullah hanya menghususkan penyebutan amil dari fa'il berupa fi'il. Wa ba'da fi'lin fa'il, setelah fi'il fa'il. Padahal sebelumnya beliau pada bait yang sebelumnya menyebutkan bahwasanya amilnya tidak mesti apa? Fi'il, kadang juga isim fa'il seperti dalam bait yang sebelumnya ata zaidun muniran wajhuhu fa'il dari isim fa'il munira. Ya. Dan munira di situ hal ya. Kenapa? Apa alasannya? Padahal yang beliau maukan ya bukan hanya fi'il tapi juga yang lainnya yang serupa dengan fi'il dalam hal amalan. Dijawab oleh sebagian mensyarah khassasahu bil fi'li idhismul fi'li qad la yakunu lahu fa'ila. Al-musannif mengkhususkan penyebutan fi'il sebagai amil dari fa'il pada bait ini karena isim fi'il terkadang dia tidak memiliki fa'il. Ya, seperti dalam contoh syattana baina zaidin wa amrin. Syattan tidak ada fa'ilnya katanya. Jauh sekali. Syattan bermakna ba'uda. Jauh perbandingannya antara Zaid dengan Amr. Dan juga karena fi'il adalah yang asal dari amilnya apa? Fa'il. Sehingga dia layak untuk disebutkan. Dan juga untuk meringkas. Kita baca kalam al-syarih rahimahullah. Hukum al-fa'il at-ta'akhuru an rafi'ih. Hukum dari fa'il adalah diakhirkan dari amil yang merafa'kannya. Hukum fa'il adalah apa? Diakhirkan dari amil yang merafa'kannya. Dan ini hukum yang kedua. Wa huwa al-fi'lu aw shibhuhu, yang merafa'kan fa'il adalah fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Dan syibhul fi'il sudah kita lewatkan. Ya, contoh-contohnya isim fa'il, as-sifah al-musyabbaha, al-masdar, dan juga isim masdar, isim fa'il, isim fi'il, dan juga dharaf, jar majrur, isim tafdil. Ya. Nahwu contoh, qama az-zaidani, az-zaidani fa'il. Dan dia mutaakhir. Zaidun qa'im. Zaidun qa'imun gulamahu. Zaid sedang berdiri. Hulamahu, dua pembantunya ataupun anaknya. Hulamahu fa'il dari qa'im, amilnya qa'im. Dan qa'im isim fa'il. Qama zaidun, zaid fa'il dari qama. Wala yajuzu taqdimuhu ala rafi'ih, tidak boleh mendahulukan fa'il dari amil yang merafa'kannya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan az-zaidani qama. Az-zaidani qama, tidak boleh. Iya. Wala zaidun gulamahu qa'im, tidak boleh pula dikatakan zaidun gulamahu qa'im. Gulamahu antum jadikan sebagai fa'il dari qa'im, tidak boleh. Wala zaidun qama, tidak boleh pula zaidun qama. Kapan? Ala an yakuna zaidun fa'ilan muqaddama, ketika menjadikan zaid sebagai fa'il muqaddam, tidak boleh. Zaidun qama, kemudian antum i'rab zaid fa'il muqaddam, qama fi'lun ma'ad misalkan. Bal ala an yakuna mubtada, bahkan yang boleh adalah dengan kamu jadikan zaid sebagai mubtada. Wal fi'lu ba'dahu rafi'un li dhamirin mustatirin, sedangkan fi'il yang setelahnya itu merafa'kan dhamir yang mustatir. Wat taqdir, takdirnya adalah zaidun qama huwa. وهذا مذهب البصريين, dan inilah mazhabnya al-Basriyin. Yani apa? Yang namanya fa'il harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan dari apa? Dari amilnya. Seandainya didahulukan iya fa'ilnya, maka berubah fa'ilnya menjadi mubtada. Seperti qama zaidun, didahulukan zaidun qam, maka 'indal Basriyin sara zaid apa? Mubtada'an, menjadi mubtada, bukan sebagai fa'il. Zaidun qama, zaid mubtada, kata orang-orang Basrah. Iya. Kemudian fi'il yang setelahnya merafa'kan dhamir mustatir. Atau iya. Atau dia tetap sebagai fa'il tapi fa'il dari fi'il yang mahdhuf, bukan fa'il dari fi'il yang disebutkan setelahnya. Seperti dalam ayat wa in ahadun minal musyrikin astajarak. Di situ ahadun, dia mendahului fiilnya istajarak. Maka kata orang-orang Basra, ahadun bukan fa'il dari istajaraka al-madhkur, tapi dia ahadun adalah fa'il dari fi'il yang mahdhuf, yafassiruhuma ba'dah, yang ditafsirkan oleh yang setelahnya. Takdirnya wa in istajaraka ahadun minal musyrikina istajarak. Maka istajaraka yang disebutkan itu apa? Jumlah mufassirah. Yafassir ya al-mahdhuf, menafsirkan yang mahdhuf. Adapun orang-orang kufiyun ya membolehkan untuk ahadun sebagai fa'ilnya. Adapun al-akhfash menjadikan ahadun mubtada. Ya, istajarak khabar. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Yani pada yang semisal contoh wa in ahadun, apabila ada adawat syartiyah diikuti oleh isim. Ada tiga qaul. Wa ammal kufiyun fa ajazu at-taqdima fi dhalika kulli. Adapun orang-orang Kufah membolehkan mendahulukan fa'il pada semua contoh yang telah disebutkan tadi. Ya. Az-Zaidani qama, boleh kata orang-orang Kufah. I'rabnya Az-Zaidani fa'il muqaddam. Juga Zaidun ghulamahu qa'im, boleh. I'rabnya ghulamahu fa'il muqaddam dari qa'im. Kemudian juga Zaidun qama, boleh kata orang-orang Kufah Zaid di'rab sebagai fa'il, boleh. Ya. Di situ disebutkan istidlalnya dalam catatan kaki oleh al-muallif rahimahullah. Istadalla al-kufiyun ala jawazi taqdim al-fa'il ala rafi'ihi biwurudihi 'an al-'arabi fi nahwi qali az-zabba'. Orang-orang Kufah berdalil atas bolehnya mendahulukan fa'il dari amil yang merofakkannya dengan datangnya hal itu dari kalam al-'arab, dari orang Arab, pada semisal contoh ucapan az-zabba' malil jimali mashyuha wa ida ajandalan yahmilna am hadida. Jimal itu jamak dari jamalun, unta, kaannahu jimalatun sufur, itu kan dalam surat al-mursalat. Malil jimal, ada apa dengan unta-unta ini? Mashyuha wa ida, dalam keadaan lambat jalannya. Ajandalan yahmilna am hadida, apakah batu besar yang dipikulnya atau besi? Di sini syahidnya adalah masyuha. Masyuha ini fa'il yang muqaddam dari wa'ida. Wa'ida sifat musyabbah butuh fa'il. Ya. Masyuha ini fa'ilnya yang muqaddam. Tidak boleh masyuha dijadikan sebagai mubtada. Kenapa? Karena tidak ada khabarnya. Wa'ida mansub, ya kan? Ma istifhamnya mubtada lil jimal khabarnya. Kalau dijadikan masyuha sebagai mubtada, mana khabarnya? Itu. Berarti yang tidak membolehkan seperti orang-orang Kufah, orang-orang Basrah yang menakdirkan biasanya khabarnya. Adapun di sisi orang-orang Kufah ya tidak ada penakdiran lagi karena masyhuha di era sebagai fa'il muqaddam dari wa'ida. Baik, narji' ila kalam asy-syarih. Wa tadhharu fa'idatul khilafi fi ghairi as-suratil akhirah wa hiya suratu al-ifrad nahwa Zaidun qam. Akan tampak perbedaan, ya perbedaannya madhab orang-orang Kufah dan Basrah pada selain surah yang terakhir. Tadi kan ada tiga surah ya. Surah yang pertama Zaidani Qama, surah yang kedua Zaidun Ghulamahu Qaim, surah yang ketiga Zaidun Qam. Tampak perbedaannya pada selain surah yang ketiga. Ini surah yang ketiga adalah Zaidun Qama. Karena pada surah yang ketiga Zaidun Qama ya boleh semua. Nah, menurut orang Basrah boleh, menurut orang Kufah boleh. Meskipun kalau orang Basra Zaid di'rab sebagai apa? Mubtada, qomanya khobar. Adapun orang Kufah boleh Zaidun ini sebagai fa'il dari qoma. Iya. Fataqulu 'ala madhhabil kufiyyin, maka kamu katakan di atas madhabnya orang-orang Kufah, az-Zaidani qoma. Boleh Zaidan sebagai maf'ul, sebagai fa'il muqaddam, qoma ya sebagai amilnya. Wa Zaiduna qoma. Boleh menurut orang-orang Kufah. Wa ala madhhabil basriyin, adapun di atas madhhabnya orang-orang Basrah, yajibu an taqula az-Zaidani qama. Wajib untuk dikatakan az-Zaidani qama, ditambahkan alif. Adapun az-Zaidani qama enggak boleh. Kata orang-orang apa? Orang-orang Kufah. Yang boleh kata orang-orang Basrah. Yang boleh az-Zaidani qama. Wa az-Zaiduna qamu, ditambahkan alif ul-itsnain atau waw jamaah. fata'ti bil alifi fata'ti bi alifin wa wawin fil fi'li. Kamu datangkan, ya, kamu datangkan alif dan wawu pada fi'ilnya. Wa yakunani huma al-fa'ilaini, sehingga jadilah alif dan wawu sebagai fa'ilnya. Bukan az-zaidani itu yang mendahului, bukan fa'ilnya. Inda al-basriyin. Wa hadha ma'na qawlihi, dan inilah makna ucapan an-nadhim. Wa ba'da fi'ilin fa'il. Setelah apa? Fi'il datang fa'il. Wa asyara biqawlih, kemudian al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya. Fa'in zuhar ila akhirihi, apabila fa'ilnya tampak ila akhiri qawlih. Ini mengisyaratkan kepada annal fi'la wa shibhahu la budda lahu min marfu'in, bahwasanya fi'il dan shibhu al fi'il harus memiliki marfu'. Iya, memiliki apa? Marfu'nya, itu fa'ilnya. Di situ ada faedah tambahan sebutkan dalam ta'liq. Ba'd al af'ali la yahtaju ila fa'il, ada sebagian fi'il yang tidak butuh kepada fa'il. Fakana ala syarih an yastathniyahu min hadha al-umumi, maka seharusnya bagi pensyarah Ibn Waqil untuk mengecualikan dari keumuman yang disebutkan oleh An-Nadhim. Wa nahnu nadhkuru laka arba'ata mawadi'a min hadha al-qabil, dan kami akan sebutkan empat tempat di mana fi'il tidak butuh kepada fa'il. Al-awwalu al-fi'lu al-mu'akkid, yang pertama fi'il yang didatangkan untuk menaukidi, untuk mentaukid fi'il yang lain. Taukid lafzi, pengulangan lafaz. Fi nahwi qawli syair, pada semisal ucapan menyair ataki ataki lahiqun ihbisi ihbisi, ya telah sampai kepadamu wahai kudaku, orang-orang yang mengejarmu, ihbisi ihbisi, udahlah tahan saja, tahan-tahan. Ya. Di sini pada ataki yang kedua tidak ada fa'ilnya. Ya. Adapun al-lahiqun itu fa'ilnya ataki yang pertama. Ataki yang kedua didatangkan untuk taukid, taukid lafzi, tidak ada apa fa'ilnya. Al-thani yang kedua. Al-fi'lul mabni lil majhul, fi'il yang mabni lil majhul. Ini juga tidak butuh kepada fa'il. Fi nahwi qawli ta'ala, pada semisal contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa qudiyal amru, dan juga pada semisal ucapan menyair kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu milaku syaimati al-adabu, sudah lewat. Ya, sudah lewat. Udibtu syainya. Yang ketiga kana az-zaidah, pada kana tambahan. Fi nahwi qawli syair, pada semisal ucapan menyair waqad anshadna, dan telah kami lantunkan makna dhairihi bersama yang semisal dengannya. Fi babi kana wa akhwati, pada bab kana dan akhwatnya. Indal kalami ala mawadhi'i ziyadatiha, ketika membahas tentang tempat-tempat ditambahkannya kana. Di antaranya ucapan menyair lillahi dar lillahi daru anu syirwana min rajulin, alangkah bagusnya anu syirwan sebagai seorang laki-laki. Ya, lillahi daru termasuk sewa ta'ajub, ya. Lillahi daru anu syirwan min rajulin ma kana arafu bidduni wassafali, alangkah kenalnya dia dengan orang-orang yang rendah dan bawahan. Dia sebagai penguasa tapi dia kenal bawahannya, mau tahu keadaan bawahannya. Di sini syainya ma kana a'rafa, disisipkan kana antara ma ta'ajubiyah dengan fi'ilnya, dan kananya tidak mengandungi fa'il. Bina'an ala ar-rajih indal muhaqqiqin min anna kana zaidan la fa'ila laha, dibangun di atas pendapat yang rajih dari pendapat al-muhaqqiqin, bahwasanya kana zaidan tidak memiliki fa'il. Ya, baik, kita lanjutkan. Fa'in dhahara, yang perlu diketahui juga, ya, bahwasanya apabila tidak disebutkan fa'ilnya maka dia berupa dhamir yang mustatir, kan. Ayat mustatir ini seringnya kembali kepada sesuatu yang disebutkan, ya, sebagaimana contoh yang disebutkan nanti oleh syarih zaidun qama, qama huwa, kembali kepada zaid yang disebutkan. Dan kadang kembalinya itu kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh fi'ilnya, seperti la dalam hadis wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak ada di situ fa'il yang mendahului, tapi bisa difahami dari fi'ilnya, yakni la yashrabu asy-syarib. Dan kadang kembalinya dhamir itu kepada keadaan yang itu disaksikan. Ya, tidak ada kalau kita tengok ke belakang kembalinya kemana ini dhamir. cuma dari keadaan diketahui kembalinya kemana ini dhamir. Seperti dalam ayat kalla idza balaghatit taraqi. Tidak sekali-kali, tidaklah demikian. Idza balaghatit taraqi, ya balaghat, fa'ilnya mustatir fi jawazan taqdirnya hiya, kembali kemana? Tidak ada pada kalam sebelumnya, tapi difahami dari keadaannya disaksikan, yakni kembalinya kepada ruh. Idza balaghatir ruh at-taraqi, apabila ruh telah sampai di kerongkongan. Baik, kita kembali ke kalam asy-syarih. Fa in dhahara, apabila fa'ilnya itu tampak, fala idmar, maka tidak ada idmar, sehingga cari dulu, jangan antum memutuskan langsung fa'ilnya dhamir mustatir. Cari dulu, kadang fa'ilnya jauh, ya setelah muta'alliqat baru disebutkan fa'ilnya. Ada enggak isim dhamir? Enggak ada. Dhamir enggak ada. Iya. Baru setelah itu antum tetapkan fa'ilnya apa? Mustatir. Apabila tampak fa'ilnya, maka tidak ada pengidmaran fa'il. Contoh qama Zaidun. Wa in lam yadhhar, kalau tidak tampak baru fa huwa dhamir, fa'ilnya dhamir. Nahu Zaidun qama ay huwa. Ya sudah kita ambil ya dua hukum dari fa'il, yang pertama marfu, yang kedua mutaakhir. Ya. Kemudian hukum yang berikutnya dari fa'il. Qala an-nazim rahimahullah wa jarridil fi'la idza ma usnida li ithnaini aw jam'in kafaza ash-shuhada وقد يقال سعدا وسعد والفعل للظاهر بعد مسند وجرد الفعل. Ini hukum berikutnya dari apa? Fa'il ya, yaitu fi'ilnya ditajrid, dikosongkan dari tanda-tanda musanna dan tanda-tanda jamak ketika fa'ilnya musanna dan jamak. Wajaridil fi'la, kosongkanlah fi'il dari tanda-tanda musanna dan jamak. Idza ma usnida, apabila ya ma usnida fi'il disandarkan. Ma apabila datang setelah idza, seringkali dia zaidah. Usnida itu mabni lil majhul, dan alifnya usnida lil itlaq. Kosongkanlah fi'il apabila fi'il disandarkan kepada fa'il yang musanna atau jamak. Contoh faza syuhada, yakni dia maksur dari syuhada'u. Fa فاز الشهداء اصليه دي قصر ضروره كما ضروره يا شهداء جمع يا جمع تكسير dan fi'ilnya faz dimufradkan, tidak disertakan bersamanya tanda jamak, tidak dikatakan fazu asyuhada tapi faza mufrad. Waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu, dan terkadang dikatakan sa'ida wa sa'idu, yakni disertakan bersama fi'ilnya tanda tasniyah alif atau tanda jamak wawu. Wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnad wa haliyah. Aw haliyah. Dalam keadaan fi'ilnya itu disandarkan kepada isim dhahir setelahnya. Ini susunan mudahnya, wal fi'lu musnadu lidh-dhahiri ba'du, karena lidh-dhahir dan juga ba'du ini muta'alliq dengan musnadu, musnadu khabarnya. Saya ulangi terjemahannya, terkadang dikatakan dalam lughah mereka sebagian orang Arab sa'ida sa'idu. Ya. Wal fi'lu, dalam keadaan fi'ilnya disandarkan kepada fa'il yang berupa isim dhahir setelahnya. Jadi kadang demikian. Seperti fazu asyuhada'u, kadang demikian. Faza asyahidani. Ya. Jadi alif dan wabunya tanda saja, tanda tasniyah, wabu tanda jamak, kemudian setelahnya isim dhahirnya apa? Sebagai fa'ilnya. Ini lughah. Ya, salah satu lughah, tapi lughahnya sedikit. Baik, kita baca kalam asy-syarih rahimahullah. Madhhabu jumhuril arabi annahu idza usnida al-fi'lu ila dhahirin musannan aw majmu'in wajaba tajriduhu min alamatin tadullu ala tasniyati aw al-jam'i. Madhhabnya jumhur, mayoritas orang Arab, adalah bahwasanya jika fi'il disandarkan kepada isim dhahir yang musanna atau yang jamak, maka wajib untuk fi'ilnya dikosongkan dari tanda yang menunjukkan kepada musanna dan jamak. Fayakunu kahalihi idza usnida ila mufradin, sehingga keadaan fi'il tersebut seperti keadaannya atau sama dengan keadaannya jika dia disandarkan kepada mufrad. Fataqulu, maka kamu katakan qama az-zaidani. Ya, qama az-zaiduna, Khamat al-hindat. Hanya saja untuk muannats ditambahkan apa? Ta'u ta'nis. Kama taqul, sebagaimana kamu katakan ketika fa'ilnya mufrad, qama zaidun, tidak ada tanda-tandanya. Wala taqulu ala madhhabi haula'i qama az-zaidan, maka tidak boleh kamu katakan ya ketika kamu ambil madhabnya mereka jumhur al-arab, maka tidak boleh kamu katakan qama az-zaidani, enggak boleh ya dengan kamu jadikan az-zaidani fa'il dari qama dan alifnya alamatut tasniyah, itu tidak boleh kalau kamu ambil madhabnya jamhar jamhara al-arab. Wala qamu az-zaidun, tidak boleh juga qamu az-zaidun dengan kamu jadikan az-zaidun sebagai fa'il dari qamu dan wawunya alamatul jama'. Juga tidak boleh dikatakan qumna al-hindatu dengan kamu jadikan al-hindatu sebagai fa'il dari qumna dan na'nunnya alamah apa jamul inas, ini tidak boleh. Fata'ti bi'alamatin fil fi'li ar-rafi' lidh-dhahir, kamu datangkan tanda pada fi'il yang merafakkan isim bahir, ini tidak boleh. Ala an yakuna ma ba'da al-fi'li marfu'an bih, atas dasar kamu jadikan apa yang setelah fi'il itu dirafakkan oleh fi'il, yakni fa'ilnya, ini tidak boleh. Wa mattasala bil fi'li min al-alifi wal wawi wan nuni hurufun tadullu ala tathniyati al-fa'il aw jam'i, dan apa yang bersambung dengan fi'il dari alif, wawu dan nun sebagai huruf-huruf yang menunjukkan kepada musannanya fa'il dan jama', ini tidak boleh. Kalau kamu berjalan di atas mazhabnya jumhur al-arab. Bal 'ala an yakuna al-ismu dhahir, bal 'ala an yakuna al-ismu adh-dhahiru mubtada'an mu'akhkhara. Bahkan yang boleh adalah dengan kamu jadikan isim yang dhahirnya itu dalam i'rab sebagai mubtada mu'akhkhar. Wal fi'l al-mutaqaddim wa mattasala bihi isman fi mawdi'ihi raf'in fi mawdi' raf'in bihi. Ya. Dan fi'il yang mendahului dan fi'il yang mendahului wa ma ittasala bihi isman, dan apa yang bersambung dengan fi'ilnya berupa isim itu pada mahalnya rafa' dengan mubtada. Jadi yang boleh pada contoh tadi qama az-zaidani, qamu az-zaiduna, qumna al-hindatu adalah kamu jadikan isim-isim dhahir tadi sebagai mubtada. Kemudian fi'il yang bersambung dengan domir-domir tadi dan domirnya sebagai isim tentunya, itu dia jumlah sebagai jumlah pada mahalnya rafa khabar muqaddam, itu yang boleh yang menurut madzhabnya jumhur. Wal jumlatu fi mawdi' raf'in, dan jumlahnya pada mahalnya rafa khabar anil ismil mutaakhir, dari isim yang mutaakhir. Jadi dalam i'rabnya kalau menurut jumhur contoh tadi qama zaidani boleh kalau kamu jadikan az-zaidani sebagai mubtada muakhar, kemudian jumlah qama sebagai khabar muqaddam. Yang tidak boleh adalah kalau kamu jadikan az-zaidani pada contoh qama az-zaidani, az-zaidani sebagai fa'ilnya, tidak boleh. Kemudian alifnya sebagai tanda yang menunjukkan kepada musanna. Wa yahtamilu wajhan akhar, dan memungkinkan sisi yang lain yang juga dibolehkan oleh jumhur sampai pun. Wa huwa an yakuna mattasala bil fi'li marfu'an bihi kama taqaddam, yaitu menjadikan domir-domir yang bersambung dengan fi'il itu dirafakkan oleh fi'il sebagaimana setelah lewat tadi. Kemudian bedanya wa ma ba'dahu badalun, isim dhahir yang setelahnya di'rab sebagai badal. Badal dari apa? Mimma tasala bil fi'li, badal dari domir yang bergandengan dengan fi'il, minal asma'il mudmarah, dari isim-isim domir. A'ani yani badal dari alif, dari wawu ataupun dari nun. Insyaallah mafhum ya. Wa madhhabu ta'ifatin minal arab, sedangkan madhab sekelompok dari orang Arab, berarti sekelompok kecil ya dari orang Arab. Wa hum banu al-Harith ibnu Ka'ab, mereka adalah banu al-Harith ibnu Ka'ab. Ditambahkan dalam catatan kaki dzakar ibnu Hisham fi awdhah al-masalik annahu haka al-basriyun hadhihi al-lughah an at-tayyi, bahwasanya orang-orang Basra menghikayatkan dari lughah ini dari Tayyi, orang-orang Tayyi dan sebagiannya an Azad wa ba'dhum an Azad, dan sebagainya dari Azad Shanu'ah. Jadi lughah ini yang menyertakan tanda-tanda musanna pada ketika fa'ilnya musanna, menyertakan tanda-tanda jamak ketika fa'ilnya jamak, ini lughahnya Banu al-Harith ibnu Ka'ab dan juga Tayyi dan juga Azad Shanu'ah. Ya. Yeah. Kama naqala Saffar fi syarh al-kitab, sebagaimana ini dinukil oleh Saffar dalam syarah al-kitab. seperti Alkitab di Sibawaih, kata ini mutlakan, maka ini maksud Alkitab adalah kitabnya Sibawaih, induk kitabnya Nahu. Yaitu bahwasanya annal fi'la idza usnida ila dhahir musannan aw majmu', apabila fi'il disandarkan kepada isim dhahir yang musanna dan jamak, utiya fihi, maka didatangkan bersama fi'il itu bi'alamatin, dengan tanda yang tadullu ala tasniyah, didatangkan tanda yang menunjukkan kepada musanna awil jamak ataupun jamak. Fataqulu, maka kamu katakan di atas lughah ini, qama az-zaidani, i'rabnya ya kita jelaskan, qama fi'lun madh mabni ala al-fath alif, ya alif ini hanya dala ala at-tasniyah, harfun dala ala tasniyah, bukan dhamir ya, tidak ada mahal dalam i'rab. Az-zaidani ya fa'il dari qama marfu' itu, dan seterusnya. Wa qamu az-zaiduna wa qumna al-hindatu, fatakunu al-alifu wal-wawu wal-nunu hurufan tadulu ala tathniyah wal-jama', sehingga jadilah alif, wawu dan nunnya sebagai huruf-huruf yang menunjukkan kepada musanna dan jama', hanya itu saja. Dan di sisi mereka yang membolehkan untuk menyertakan tanda-tanda tathniyah ketika fa'ilnya musanna, menyertakan wawu ketika apa fa'ilnya jama', ini menurut mereka itu tidak wajib, sifatnya boleh saja gitu ya, sifatnya boleh saja bukan wajib. Kama kanat atta fi qamat hindun harfan tadullu ala ta'nith, ini sebagaimana ta pada contoh qamat hindun hanyalah huruf yang menunjukkan kepada mu'annath, ya inda jami'il arab, di semua, pada seluruh, menurut seluruh orang-orang Arab ya. Dan di situ ada sisi perbedaan antara apa tautani dengan alif dan wawu, ya alif dan wawu yang itu tanda musanna dan jamak, panjang ya, silakan antum baca, silakan kalau tidak paham nanti ditanyakan ya. Wal ismul ladzi ba'da al fi'l al madhkuri marfu'un bih kama irtafa'at hindun biqamat wa min dhalika qawluh, dan isim yang datang setelah fi'il, isim yang datang setelah fi'il yang disebutkan itu isim tersebut dirafa'kan oleh fi'il. Kamartafa'at hindun, sebagaimana hindun dirafa'kan dengan qamat. Jadi contoh tadi pada lughahnya Ibnu al-Harith dan yang lainnya, qama az-zaidani, ya qama az-zaidani isimnya itu marfu dengan qama, bu dengan apa, dengan qama, sebagaimana hindun marfu dengan qamat pada contoh hindun qamat. Kita ulangi, walismul ladzi ba'da al-fi'l, dan isim yang datang setelah fi'il yang disebutkan, isim tersebut marfu dengan fi'il tersebut, marfu oleh fi'il tersebut. Sebagaimana irtafa'at hindun, hindun marfu biqamat dengan qamat. Wa min dzalika qawlu, di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Yani lughah ini, tawalla qital al-mariqin bi nafsihi wa qad aslamahu mub'adun wa hamim. Yadiya yani Mus'ab ibn Zubair ibn al-Awam tawalla qital al-mariqin, yani tawalla ni bashara, ya langsung menangani peperangan mereka, orang-orang yang mariqin, keluar dari agama, binafsi sendirian ya, binafsinya dengan dirinya sendiri terjun dia memimpin pasukan yang memerangi kaum al-mariqin, binafsi dengan dirinya sendiri, atau mungkin dia sendirian ya, tawalla qital al-mariqin binafsi, dia mengurusi pembunuhan atau peperangan terhadap mereka, orang-orang yang keluar dari agama, dengan dia sendiri, dirinya sendiri. Waqad aslamahu mub'adun wa hamimu, aslamaini khadalahu, membiarkan, tidak menolong, dan sungguh mub'ad ini orang yang asing dan orang yang terdekat dari dengan dia, membiarkan dia, tidak menolong dia, tidak membantu dia. Di sini syahidnya waqad aslamahu mub'adun wa hamimu, ya fa'ilnya aslama, mub'ad dan hamim, kemudian disertakan bersama fi'ilnya tanda tasniyah alif itu aslamahu, aslinya aslamahu gitu. Dan juga ucapan penyair dalam bait al-mutaqarib, yalumunani fi ishtira'in nakhi li ahli fa kulluhum ya'zilu, ya mereka mencercaku karena sebab aku membeli an-nakhil, pohon kurma, ahli tuh keluargaku mencercaku, karena sebab aku membeli pohon kurma. Fakulum ya'zil, semuanya itu mencerca. Syainya jelas ya. Di sini yalumunani, fa'ilnya ahli, disertakan bersama fi'ilnya tanda apa? Tanda jamak, yalumu wawu itu kan. Kemudian juga ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil, ra'ainal ghawani syaiba la habi'aridi fa'aradna 'anni bil khududin nawadiri. Di sini syairnya ra'ainal ghawani, sudah kita lewatkan makna al-ghawani, ini ghaniyah, perempuan yang dengan kecantikannya dia tidak butuh kepada perhiasan. Ya. Ra'ainal ghawani ditambahkan di sini nun. Ya. Ra'ain al-ghawani al-shayb laha bi'aridhi, ya. Laha zahara. Para wanita itu melihat al-shayb laha bi'aridhi, ya, uban al-shayb, uban laha bi'aridhi, yani tampak di belahan rambutku. Akhirnya mereka a'radna anni, berpaling dariku. Bil khududi nawadir, khad pipi dan pipi-pipi yang nawadirin nadirah, yang bagus ataupun indah. Di sini syahidnya adalah ra'ainal ghawani, ditambahkan apa? Tanda jamak inas nun, iya. Fa mub'adun wa hamimun marfu'ani biqawlihi aslamahu wal alifu min aslamahu harfun yadullu ala kaunil fa'il itsnain. Maka mub'adun pada bait yang pertama, mub'adun dan hamim keduanya marfu dengan aslamahu, dan alif pada aslamahu adalah huruf yang menunjukkan fa'ilnya musanna. Demikian pula ahli marfu dengan ucapannya yalumunani, dan wabunya harfun yadulu alal jama' wal ghawani marfu oleh ra'ina, dirafakan oleh ra'ina, dan nunnya harfun yadulu ala jam'il mu'annas. Wa ila hadhi lughati ashara al musannif fi qawlihi wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu ila akhir al bait. Dengan kepada lugha ini al-musannif mengisyaratkan mengucapannya, terkadang dikatakan sa'ida wa sa'idu sampai akhir bait. Wa ma'nahu, maknanya adalah annahu qad yu'ta fil fi'li al-musnad ila adh-dhahir bi alamatin yatadullu ala tathniyati aw al-jam'i. Terkadang didatangkan pada fi'il yang disandarkan kepada isim yang dhahir, didatangkan bersamanya tanda yang menunjukkan kepada musanna dan jamak. Fa asyara qawluhu wa qad yuqal, dan ungkapan al-musannif faqad yuqalu ini mengisyaratkan atau memberitahukan bahwasanya hal itu sedikit, wal amru kadzalik, dan keadaannya memang demikian, sedikit penggunaan fiil yang disertakan bersamanya tanda tathniyah dan jamak itu sedikit. Kemudian sedikit lagi, wa inna ma qala wal fi'lu lidh-dhahiri ba'du musnadu, hanyalah musannif berkata setelah ucapan beliau waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidh-dhahiri ba'da musnadu, dan fi'il disandarkan kepada isim dhahir yang setelahnya, liyunabbiha ala anna mithla hadha tarkib innama yakunu qalilan idza ja'alta al-fi'la musnadan ila adh-dhahir alladhi ba'dah, untuk mengingatkan bahwasanya tarkib semisal ini sedikit kapan jika kamu menjadikan fi'il yang jika kamu menjadikan fi'ilnya disandarkan kepada isim yang dhahir yang setelahnya. Itu yang sedikit. Jadi contoh qoma az-zaidani ini sedikit ketika kamu jadikan fi'ilnya disandarkan kepada isim dhahir tadi, yakni fi'ilnya merufakan isim dhahir tadi. Itu yang sedikit. Wa amma idza ja'altahu musnadan ilal muttasil bi, adapun jika kamu jadikan fi'ilnya disandarkan kepada dhamir yang muttasil yang bergandengan dengannya, pada contoh qoma az-zaidan, qoma merafakan alif atau merafakan dhamir min al-alifi wal wawi wan nun, apakah berupa alif ataupun wawu ataupun nun, wa ja'alta adh-dhahira, kemudian kamu jadikan isim dhahir yang setelahnya mubtada'an sebagai mubtada, au badalan atau badal min ad-dhamir dari dhamir, fala yakunu dhalika qalila, maka ini tidak sedikit, lughah seperti ini banyak digunakan, umum didapati. وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث. Lughah yang sedikit ini yang diungkapkan oleh an-nahwiyun dengan lughahnya akalunil baraghith. Lughahnya akalunil baraghith, ya. Ya seperti itu keadaannya. Akalunil baraghith itu. Lihat bersama fiilnya ada tanda jamak. Lugha akalunil baraghith. Lughanya siapa tadi? Nabil al-Harith ya. Aish Azad Shanu'ah. Juga tayyi. Wa yu'abbiru anha al-musannif fi kutubihi bi lughah. Adapun al-musannif mengungkapkan di dalam kitab-kitabnya dengan lughah yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Di sini syaitnya yata'aqabuna fikum malaikatun. Ya. Sebagian menyontohkannya dengan ayat itu wa asarun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basharun mithlukum. Cuma ya tadi dalam i'rab memungkinkan untuk dia di'rab sebagai apa? Wa asarun najwa alladhina zalamu memungkinkan dia sebagai badal dari wawu yang ada wa asaru. Atau tadi dia sebagai mubtada, kemudian asarunya sebagai khobor. Ada sebagian ahli nahwu yang membawanya kepada lugha ini. Ya, ayat tadi wa asarun najwa alladhina zalamu. Fal baraghith fa'il akaluni wa malaika fa'il yata'aqabuna. Hakadha za'ama al-musannif, demikian yang dipersangkakan oleh al-musannif. Hanya saja di catatan yang itu dirinci ya. Jadi riwayat yang sahih yang itu potongan saja, yang lebih lengkapnya lafaznya tidak seperti itu. Ya, lengkapnya inna lillahi malaikatun yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ya. Panjang cuma kalau kita baca. Tapi insyaallah cukuplah. Silakan Anda baca, nanti kalau ada yang belum paham nanti insyaallah kita bantu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.